حفظي قرآني، عزي إيماني، لفظي قرآني. Hartamu Tuan, ketahuilah Tuan, harta kau dapat bukan karena kau keturunan bangsawan. Berapa banyak fakir miskin keturunan bangsawan, bukan juga karena kau lebih dekat kepada Tuhan. Berapa banyak orang bertakwa tak punya simpanan, bukan pula karena kau rupawan atau karena kau cekatan. Bukan juga cuma-cuma kau diberikan. Semuanya ada tujuan. Harta itu adalah pemuliaan dan ujian. Kau harus beramal dan bersyukuran. Bila tidak, di dunia dia akan terpunahkan atau akan menjadi siksaan. Dan di akhirat kelak harus kau pertanggungjawabkan. Jangan pula tertipu dan mengira kau hanya sedang dimanja karena kau hamba yang dicinta, lalu dengannya kau berfoya-foya, atau menyimpannya hanya untuk keluarga atau untuk jaminan di hari tua. Ketahuilah Tuhan, kau diberi harta untuk bebaskan dirimu dari neraka. Infakkan ia sebagai penebus dosa. Dengannya kau naiki tangga-tangga surga. Pintu surga 8 adanya. Harta adalah salah satunya. Jangan kau tutup pintu itu hanya karena dunia yang fana. Fakir miskin jangan kau lupakan. Kerabatmu jangan kau acuhkan. Dakwah Muhammadi, oh dakwah Muhammadi Tuhan, tahukah kau artinya? Misi penyelamatan umat dari lembah-lembah neraka kan hancur bila harta tak kau infakkan. Umatmu pun kan hancur bersamanya. Celakalah dan celakalah di kau bila itu terjadi. Kaulah penanggung jawab pertama. Kau takkan lepas darinya hanya dengan menutup mata. Mengapa kau masih ragu? Tak ada waktu untuk ragu. Waktu cepat sekali berlalu. Yang diminta bukan semua hartamu. Bisa kau tutupi dengan mengurangi hawa nafsu dan menambah tawakalmu. Jangan ragu, kau tak punya banyak waktu. Bukankah kau tahu kerentaan menunggumu, ajalmu mengejarmu, pusaramu menantimu, tak sabar sudah dia menunggu. Ingat Tuhan, ketika ajal menjemputmu di suatu saat kelak, tak ada daya untuk mengelak. Semua terasa hampa tak bermakna. Jiwa merayap meninggalkan raga. Rasa pedih tiada terhingga. Bagaikan gunung membelah kepala. Bagaikan duri mengoyak sutra. Diiringi tangis di kau beranjak ke alam baka. Kini kau diantar ke pusara nan kelam. Siangnya bagaikan malam. Malamnya pekat dan suram. Seorang diri di kau mendekam. Nuansa sunyi kini mencekam. Tak ada teman, tak ada tilam. Siksa yang pedih pun datang mengancam. Belenggu jahanam meraung seram. menagih bagian harta yang terpendam. Dunia yang indah kini kau tinggalkan. Istri rupawan kini menjadi milik orang tak terkenalkan. Harta pun sudah terbagikan menjadi milik mereka yang kau tinggalkan. Yang kau bawa hanya yang kau infakkan. Jika di dunia kau seorang dermawan, kini kau pasti banyak simpanan. Hartamu Tuhan, hartamu, jadikan ia penyelamatmu. Bebaskan dengannya dirimu dari ancaman. Beli dengannya ruang yang lapang di kehidupan dunia dan di pusara. Tidur nyenyak di sana bagai pengantin bahagia, menanti tiupan sangkakala tanpa jemu terasa, bernafaskan aroma surga. Belilah surga dengan hartamu Tuhan, segera bayarkan mahar bidadari rupawan. Cepat Tuhan, kau berlomba dengan zaman. Jangan sampai ajal mendahului amal. Cepat Tuhan, sebelum datang penyesalan. وَسُلُوكِ أَدَبٌ رَبِّي رَبَّانِ.